Nonamit pasang Kalimantan B. Tinebena nyila duni dumawaing tawang tawang pikulan pikulan. Kula ingkang sowan bukulun ingkang wayah pun ing madu kesmo pun Janoko Yusumarto Margono Kumbang Aliali Pilikiti Yosang Kunti Kuntilisir ingkang sowan bukulun kocap kacarito kaimet kecap campuri merica prapatan ing Raden Janaka nyerbeba pindo soto lininting soto manggih kromo diwejo bukulun kula ingkang sowan bukulun kekatone cuk ane wadone cuk apa ya lali aku kaya apa per lapar mano mabur kowe ane nana endae matinge nana Na-na-na-na-na Ekadama Nane mano Endai mano Na-na-na-na Perkleper mano gundul Om ilaheng Mas Tumomo Sidam Sekaring bawono langgeng Iki kaya titahulun Arjuna Mekaten bulun Arjuna Podho kanthi raharja sak praptaniro Mulan mulo sang Arjuna semuanya kang kamanungsan Kasrepan tingkai mungsu Niran podo kadang ayu atoyo antali toyo Kasinggian mekaten bukulun Luing ing wayang ing madu baru Kulopun Arjuna bukulun Wayah ulun Janaka inggih pun permadi. Iya permadi. Inggih pun Kunti Dewi Batsu. Kunti Dewi Batsu. Inggih. Margun. Bapak Ependi. Inggih Raden Suparto. Iya, ulun ngerti jeneng kita kuwi cacahe pirang-pirang. Bulun sembah kula kunjuk ngerso cenil paduka Iya, ya ulun nampa. Akarya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampan ana. Kula mending ngejimet mari pindhening kesendhes-sendhes. Arjuna Ngunten timbrane ngadhawuh. Ono wigati apa dene jeneng kita sowan? Janaka kok ngorok kok kaya sekaten. Arjuna Ngonten dawuh. Apa to sababe jeneng kita sowan? Sebab akibat. Sungguling sepisan tekun namung badhe nyuwun pirsa. Inggih Arjuna apa? Menapa sababipun? Dene Pak Rebo lairipun dinten mes. Arjuna kita kuwi sowan dewa. Aja sembrono. Bukulun. Sowan kula sumadhu kowe wengi. Bukulun. Mboten sanes kejawi namung ngupadi wonten pundi ponokawan kula. Ponokawan sapa? Ai. Bab ponokawan kula bukulu. Ponokawan sapa? Barun kalih bagi. Ponokawan kita ateges ya kuwi Semar Garing lawan Petruk kesinggihan bukulu. Awit. Kula mangertos bukulu. Bila kula nampi pelaporanipun masyarakat saking kalangan jembal mengulun bila kakang Semar Garing menopo dene Petruk minggah wontening arti siulaulu inggih menika kayuwangan Suralaya pukulun kula nyuwun dawuh menapa pukulun prisa dhateng kakang Semar tuwin kakang Garing lan kakang Petruk Arjuna wonten dawuh ngertiyo pancen Semar Garing lan Petruk sowan ning kayangan ladara menawi mekaten leres kita bisa ngerti sapa sing maringi pirsa makirut menika klebut paranormal mekaten bukulun ngerti yo inggih yen to Semar Garing lan Petruk samengko ulun papanake ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka aduh bukulun kenging menapa mboten dipun papanaken wonten ing pinggiring rut kemawon. Sabab Semar Garing lan Petruk bakal ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Arjuna. Pemekon sing kenceng. Wah, kelap kelap katon. Lerkin. Bener ora iki? Cincin aneh gol. Bumi kencang kencing, langit gelap gelap katon. Lerkin sang risang mawe gandung gandung acut. Lerkin sang risang mawe gandung sabaran katulu ukir moyak mayik. Arjuna lonten baningan dawuh. Kena ngapa sebabe kita tumuli ngadeg jejeg padha kalawan jeneng ulun? Bulun kula mboten narimaken. Dene pukulun sampun wantun gendak sikara kalian pun kakang Semar Garing mlopo dene Bagong. Kula mboten narimaken sabab Semar Garing Petruk menika ponokawan kula. Kula mboten narimaken bulun. Mulai pukulun badhe mejahi dateng kakang Semar Garing Petruk kula suwun sampun ngantos sedaya dipun pejahi mangke menika pejahi sedaya peteng sanget pukulun kula suwun kanthi sanget paduka pukulun menapa menika